Siapa ingin ikut serta jalanan yang tinggal? Kita naik kereta saja, ekspres atau biasa bisa. Jangan berdiri di pintu, nanti bisa ganggu laju. Banyak yang terburu-buru, ingin sampai tepat waktu. Bicara.